akan buntu menimpa apa saja di bumi. Angin kencang yang datang hempaskan segalanya, semuanya ada lagi yang tersisa. Tragedi itu gelap sudah jalan hidupku. Masa indah bersama hingga kenangan hampa, semuanya tiada lagi yang tersisa. Tragedi itu gelap sudah.